Mitra Bisnis, penyelenggaraan ujian nasional tingkat SMP tahun ini mengalami kekacauan di sejumlah daerah dengan masalah ada dugaan terjadi kebocoran soal dan kunci jawaban. Penyusunan naskah soal juga menimbulkan kisruh karena ada butir soal yang ganda, tidak urut, dan bahkan hilang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pemerhati pendidikan Doni Kusuma. Pak Doni, apa komentar Anda soal ini? Saya melihatnya begini, Mas Fendi. Ujian nasional itu sejak awal konsep dasarnya sebagai sebuah sistem evaluasi itu sudah salah. Basis-basis ilmu-ilmu asesmen dan evaluasi atau ilmu psikometrik yang dipakai untuk ujian nasional versi Indonesia itu nggak ada basisnya. Sehingga hasil-hasilnya pun itu nggak valid, nggak bisa dipakai untuk mengukur. Itu pertama. Itu dari segi konsep dasarnya ya Mas ya, jadi dari segi teorinya, itu konstruk soal maupun tujuan ujian nasional, itu udah menyalahi berbagai macam teori tentang evaluasi dan assessment. Misalnya, dia mencampur adukan antara ujian untuk kelulusan, ujian untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, nyeleksi siswa, ujian untuk menentukan kualitas sekolah, lalu untuk pemetaan pendidikan. Itu empat tujuan yang sangat berbeda, apalagi sekarang dengan ujian internasional. Itu kan aneh. Jadi semuanya mau digarap jadi satu dan akhirnya malah nggak bisa apa-apa. Nggak mungkin. Jadi saya nggak ngerti ada ahli psikometri yang kita miliki di Kemdikbud itu. Banyak para dokter di sana, tapi mereka kenapa nggak berteriak, nggak ngomong masalah kesalahan fundamental ini. Lalu yang kedua, masalah penyelenggaraan. Itu udah kacau balau. Kemdikbud menurut saya tidak kompeten melaksanakan ujian yang sifatnya sangat high-stick testing ini menyeluruh di Indonesia dengan kemampuan yang ala kadarnya seperti sekarang. Bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah kualitas. Hasilnya apa? Gitu loh. Tekniknya pada saat delivery-nya itu anjur-anjuran. Kemudian dari segi kualitas soalnya nggak mutu. Kalau Mas baca, Mas Lendi baca yang soal di SMP masuk lagi soal tentang Jokowi kan. Soal tentang Jokowi itu untuk anak kelas 3 SMP. Tapi pilihan gandanya itu anak SD aja bisa ngerjakan. Jadi bukan masalah Jokowi yang menurut saya, tetapi untuk anak SMP kualitasnya kayak gitu loh. Jadi dengan tutup mata aja anak itu langsung tahu kok jawabannya yang benar itu A itu gitu loh. Terus yang ketiga, ini masalah tim yang membuat soal-soal. Menurut saya benar-benar pusat penilaian Dikbud ya, Puspendik itu, pusat penilaian pendidikan. Itu memang orang-orang yang nggak kompeten dan mereka memanfaatkan atau menurut saya kita menghabiskan biaya banyak hanya untuk membayar orang yang nggak kerja. Misalkan gini, soal untuk PISA itu yang keluar di matematika SMP, Mas, itu jiplak semuanya. Copy paste dari soal PISA matematika yang dirilis tahun 2012. Padahal itu juga ada hal ciptanya juga, ada gambar kapal gitu, untuk teori Pythagoras. Jadi dari situ aja udah kelihatan bahwa yang membuat itu nggak kompeten. Dan katakanlah mereka malah ngasih contoh lagi ya, gitu ya. Contoh gitu. Tentu saja sebuah soal yang sudah dirilis ke publik, kalau dia dipakai untuk ujian nasional, itu udah nggak valid. Wong soal udah bocor kok. Meskipun banyak anak Indonesia nggak bisa, tetapi soal itu udah nggak valid. Dan lagi nggak ada kaitan mencocokkan apa yang dipelajari anak-anak dengan apa yang soal-soal bisa. Contoh, habis-habisan nggak gitu. Statistik tentang tinggi badan anak misalkan yang di kelas. Itu kan harus disesuaikan dengan item yang kita punya. SKL-nya, kisi-kisinya. Jadi itu harus ada pedomannya gitu loh. Dan ini mereka nggak paham hal yang fundamental mendasar tentang evaluasi dan assessment. Akhirnya yang terjadi sekarang. Tapi menurut saya yang paling fundamental adalah bahwa sistem high-stake testing yang dipakai untuk ujian nasional sekarang ini itu telah menghancurkan semuanya. Menghancurkan kualitas pendidikan, membuat cara belajar dan cara mengajar guru itu menjadi sangat teknis, dan bahkan lebih parah melahirkan demoralisasi, pencontekan terselubung, kebocoran, jualan jawaban soal dan lain. Itu moralitas yang hancur, Mas. Banyak sekali kritik terkait sistem UN yang dinilai harus segera diganti karena tidak efektif dan tidak adil bagi siswa. Bagaimana solusinya sebenarnya, Pak? Yang dibutuhkan itu adalah presiden yang mampu milih menteri pendidikan yang punya hati nurani. Udah. Dan dia kompeten untuk ngurus pendidikan. Jangan diserahkan kepada teknokrat seperti Pak Nuh yang nggak ngerti apa-apa tentang pendidikan. Dia malah ngancurin. Sekarang telah 5 tahun, bahkan 10 tahun semenjak Yusuf Kala itu mencanangkan ujian nasional. Hasilnya apa? The learning curve tahun 2014 yang baru dirilis Indonesia. Sekarang posisinya terakhir, Mas, buncit. Tahun lalu kita masih 2 dari belasan. Sekarang tahun ini kita paling akhir. Itu kan memalukan sekali. Ada peningkatan sama sekali. Menurut saya itu ujian nasional harus dihapuskan. Lalu kemudian dibahas bagaimana mencari alternatifnya. Ya, bukan ujian nasional. Harus konsep dasarnya diluruskan. Kalau mau untuk kelulusan, ya untuk kelulusan. Nggak usah pakai macam-macam. Kalau mau seleksi perguruan tinggi, pakai seleksi perguruan tinggi. Jangan dicampur adukan. Kalau untuk pemetaan, buat hanya untuk pemetaan. Jangan pakai untuk ngeluluskan dan lain-lain gitu. Karena beda termometer itu, ukurnya untuk beda, Mas. Gitu lah. Alat ukurnya beda. Itu menurut saya sih. Banyak kesalahan-kesalahan fatal yang akhirnya mengorbankan siswa, menurut saya. Demikian pemerhati pendidikan Doni Kusuma. Saya Wendy Lim.